kau yang selalu tersenyum, membuat tenang orang yang ada di dekatmu. Tubuhmu meliuk di alunan lagu-lagu. Semari hidupmu mencabik dalam diam. Bertahun sudah engkau lewati perjalanan hidup yang penuh pertanyaan ini. Namun kau tetap tegar, tak goyah terhadap pilihan yang sedang kau jalani. Selalu terngiang, terngiang-ngiang kata-katamu tentang ketegaran jiwa. Saat aku pernah merasa tergempur, dan kini aku datang untukmu. Hormati kawan, tak berlawan. Tuturmu yang lembut, tak menyakitkan. Kini kau sedang sakit, badanmu yang sakit. Tapi aku yakin ini hanya sementara. Lekaslah sembuh dan kembali manggung. Badan kan habis dimakan waktu. Setiap yang hidup begitulah adanya. Cahaya jiwamu kian memancar, menghangati yang beku dan kegelapan. Lekaslah sembuh dan kembali mengisi hidup yang sebentar ini. Tetap tegar dalam cobaan. Sungguh kau tak sendirian. Tetap bersyukur sesulit apa. Sulit